Pertama, aku sayang sama kamu. Kedua, aku cinta sama kamu. Ketiga, aku nyaman sama kamu. Keempat, kelima, keluargaku suka sama kamu. Ayahku bilang, ibuku bilang, cuma dirimu. Kakekku bilang, nenekku bilang, cuma dirimu kasihku. Temanku bilang, tetangga pun bilang, cuma dirimu. Orang pun bilang, semuanya bilang, cuma dirimu jodohku. Ayo dong sayangku, kita ke penghulu. Jangan ragu-ragu, aku serius denganmu. Ayo dong sayangku, kita ke penghulu. Jangan ragu-ragu, aku menikahi kamu. Jangan ragu-ragu, aku menikahi kamu. Pertama, aku sayang sama kamu. Kedua, aku cinta sama kamu. Ketiga, aku nyaman sama kamu. Keempat, kelima, keluargaku suka sama kamu. Ayahku bilang, ibuku bilang, cuma dirimu. Kakekku bilang, nenekku bilang, cuma dirimu kasihku. Temanku bilang, tetangga pun bilang, cuma dirimu. Orang pun bilang, semuanya bilang, cuma dirimu jodohku. Ayahku bilang, ibuku bilang, ragu-ragu, aku serius denganmu. Ayo dong sayangku, kita ke penghulu. Jangan ragu-ragu, aku menikahi kamu. Jangan ragu-ragu, aku menikahi kamu.